Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Telah kita simpulkan pada pelajaran kita yang lalu dan terkuat mengenai rawatib salat lima waktu adalah mengacu kepada hadis Ibn Umar mazhab Hanbali. Baik, tetapi dianjurkan tentunya untuk menjaga 12 rakaat. Lebih dari 10 rakaat tersebut, yaitu ada tambahan 2 rakaat lagi, ya, atau 2 rakaat yang ada sebelum duhur, agar bisa mendapatkan keutamaan disebutkan pada hadis Ummu Habibah dibangunkan rumah dalam jannah, dan keutamaan pada hadis Abdullah bin Sa'id amalan Nabi alaihi wasallam 4 rakaat sebelum zuhur, karena di waktu itu sebelum salat zuhur, karena di waktu itu dibuka pintu langit. Nah, kemudian kita juga telah masuk pada pembahasan bahwa yang paling kuat sunnahnya, ya, akad yang paling kuat muakkadahnya adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, dan telah disebutkan dalil-dalilnya, diantaranya hadis Aisyah, riwayat Muslim, rakaat al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, dan hadis-hadis lainnya yang menunjukkan hal itu. Nah, kemudian terkait dengan kekhususan sholat 2 rakaat sebelum subuh daripada rawatib yang lainnya. Nah, di samping ya lebih paling kuat sunnahnya. Nah, jika ini juga mau dianggap sebagai kekhususannya, bisa. Nah, jadi pembahasannya digabungkan kekhususan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh daripada rawatib yang lainnya. Pertama, yaitu tingkat sunnahnya, muakkadahnya, akad paling kuat. Nah, khususan yang lainnya, 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh disunnahkan bagi pemukim dan musafir. Bagi pemukim dan musafir. Bukan hanya bagi pemukim-pemukim, tapi juga musafir. Beda dengan rawatib yang lainnya. Rawatib yang lainnya tidak disunnahkan bagi musafir. Ala rajih. Menurut pendapat yang terkuat, tidak disunnahkan bagi musafir. Tetapi khusus 2 rakaat sebelum salat subuh, tetap disunnahkan. Dalilnya, hadis Aisyah yang telah disebutkan, riwayat Al-Bukhari. Hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Al-Bukhari, Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Lam yakun yada'uhuma abadan." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh selamanya, baik ketika bermukim di Madinah maupun ketika safar di luar Madinah. Kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad menjelaskan masalah ini pada jilid 1 halaman 315 sampai 316. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan dua rakaat sebelum subuh dan witir saat mukim dan safar. Tidak pernah meninggalkan dua rakaat sebelum subuh dan witir saat mukim dan safar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga pelaksanaan sunnah subuh dan witir dalam safar, berbeda dengan sunnah-sunnah lainnya, tidak seperti sunnah-sunnah lainnya. Tidak dinukil, kata beliau, tidak dinukil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan sunnah rawatib dalam safar selain dua rakaat sebelum subuh. Oleh karena itu, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak menambah salat lebih dari dua rakaat. Tidak menambah salat lebih dari dua rakaat. Yani salat rubaiyah yang empat rakaat dikosor jadi dua rakaat. Dan tidak menambah selain itu. Jadi sholat fardu dua rakaat saja. Dan beliau tidak sholat sunnah rawatib. Nah, jadi Ibnu Umar tidak menambah sholat lebih dari dua rakaat dan mengatakan, aku telah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu. Mereka tidak menambah dalam safar lebih dari dua rakaat. Kata Ibn Umar. Kendati, kata Ibn Qayyim, kendati meskipun ini berkemungkinan. Berkemungkinan bermakna mereka tidak menyempurnakan salat fardu menjadi empat rakaat. Tetapi mereka tidak mengerjakan salat sunnah. Itu jelas. Selanjutnya kata Ibnu Qayyim, telah benar riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, seandainya aku mengerjakan sunnah rawatib, kata Ibnu Umar, seandainya aku mengerjakan sunnah rawatib, maka aku sungguh akan menyempurnakan sholat empat rakaat. Ya, menjadi empat rakaat. Seandainya aku mengerjakan sunnah rawatib yang di dalam safar maksudnya, maka aku sungguh akan menyempurnakan sholat, yakni sholat yang dikosor, sungguh aku akan menyempurnakan sholat, yakni sholat yang dikosor, menjadi empat rakaat. Itu kata Ibn Umar. Apa maksudnya? Kan jelas nanti. Ini adalah kata Ibnu Qayyim. Ini adalah fikih beliau Ibnu Umar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah meringankan bagi musafir dengan menggugurkan dua rakaat dari empat rakaat yang diwajibkan, yaitu diqasar jadi dua rakaat. Seandainya disyariatkan dua rakaat sebelumnya atau setelahnya rawatib, tentulah menyempurnakan empat rakaat lebih utama daripada itu. Nah, menyempurnakan sholat duhur, ya, asar, isya, jadi empat rakaat tidak dikosor. Itu lebih utama daripada mengerjakan rawatib. Karena sholat fardu lebih utama daripada sholat sunnah, itu jelas. Jadi ini fikihnya Ibn Umar. Ibn Umar mengatakan, seandainya aku mengerjakan sunnah rawatib, maka aku sungguh akan menyempurnakan sholat menjadi empat rakaat. Jadi penjelasannya tadi Ibnu Qayyim, apa yang sudah kita dengar, ya, ini fikih Ibnu Umar, karena yang empat rakaat telah diringankan oleh Allah SWT rukhsah bagi musafir, yang empat rakaat duhur, asar, isya dikosor jadi dua rakaat. Karena musafir itu butuh keringanan, rukhsah. Nah, safar itu adalah mazinnat al-masyakqah. kondisi yang diprediksi kuat akan mengalami kesulitan, berat dalam safar. Dan memang notabene-nya begitu. Rata-rata orang dalam safar mengalami masyakkah. Ya, berat safar itu. Berat. Oleh karena itu Nabi Alaihissalam mengatakan as-safaru qita'atun minal adab. Safar itu adalah bagian dari siksaan. Orang tersiksa dalam safar. Makan, minum tidak enak. Istirahat juga tidak bisa sempurna seperti jika kita mungkin. Nah, oleh karena itu ada keringanan salat 4 rakaat di qasar. Jadi yang wajib 4 rakaat saja di qasar jadi 2 rakaat. Apalagi rawatib, rawatib ditiadakan rawatib itu dalam safar. Yang wajib saja yang lebih utama daripada rawatib di qasar jadi 2 rakaat. Nah, oleh karena itu Ibnu Umar mengatakan seandainya saya mengerjakan rawatib maka saya akan menyempurnakan jam 4 rakaat. Karena itu lebih utama. Sementara sunnahnya, syariatnya bagi musafir di qasar. Jadi dari sini jelas bahwa rawatib itu juga digugurkan. Dan ini tidak disyariatkan saat-saat. Kecuali yang memang khusus berbeda ini 2 rakaat sebelum sholat subuh. Karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan lam yakun yada'uhuma, lam yakun yada'uhuma abada. Nabi tidak pernah meninggalkannya selamanya. Selain itu tidak ada sama sekali nukilan bahwa Nabi pernah mengerjakan rawatib dalam safar. Nah, keterangan Ibnu Qayyim ini sangat kuat dan didukung oleh Ibnu Utsaimin. Ya, di antara mendukung ini adalah Ibnu Utsaimin yang bisa menukil sekarang. Nah, hadis tadi yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yaitu hadis Ibnu Umar tadi, hadis itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis Ibnu Umar yang mengatakan beliau safar bersama Nabi, bersama Abu Bakar, bersama Umar, dan seterusnya akan sampaikan hadisnya secara lengkap. Itu riwayat Al-Bukhari Muslim muttafaq alaih dari riwayat Hafs bin Asim bin Umar. Riwayat Hafs bin Asim bin Umar bin Al-Khattab. Jadi Hafs putranya Asim bin Umar bin Al-Khattab yang meriwayatkan. Dia mengatakan sahibtu bin Umar di tariqi Makkah. Yani keponakannya Ibnu Umar ya, putranya Asim. Tayyib Asim bin Umar. Hafs ini mengatakan saya menemani Ibnu Umar pada safar menuju Makkah. Fasallana adh-dhuhra rak'atain. Maka Ibnu Umar salat mengimami kami salat zuhur 2 rakaat. Tsumma aqbala wa aqbalna ma'ah, kemudian dia melanjutkan, yakni dia berdiri untuk melanjutkan perjalanan dan kami pun ya bangkit bersamanya. Hatta jaa rahlahu wa jalasa wa jalasna ma'ah, sampai datang ya kendaraannya dan dia duduk dan kami pun duduk bersamanya. Fahanat minhu iltifatun nahwa haitsu shalla. Kemudian beliau menoleh, Ibnu Umar menoleh ke arah tempat dia tadi salat. Fara'ana san qiyaman. Kemudian Ibnu Umar melihat ada orang-orang di antara musafir yang berdiri lagi salat. Faqal, maka Ibn Umar mengatakan, ma yasnau haula, apa yang dilakukan orang-orang itu? Qul, kata Hafs bin Asim bin Umar, disabjihun, mereka mengerjakan dua rakaat rawatib. Dibacakan yasabbihun, yakni salat sunnah rawatib. Qal, kata Ibnu Umar, "Lau kuntu musabbihan," mengingkari mereka. Ibnu Umar mengatakan, "Lau kuntu musabbihan, la atmamtu salati." Lau kuntu musabbihan, la atmamtu salati. Seandainya aku mengerjakan rawatib, sungguh aku akan menyempurnakan sholatku menjadi 4 rakaat. Ya bina akhi, wahai putra saudaraku, ya karena itu putranya Asim bin Umar, jadi keponakannya Abdullah bin Umar. Inni sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah bersahabat, mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, dalam safar. Falam yajid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah, maka beliau dalam safar tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Jelas? Berarti Nabi tidak rawatib. Padahal rawatib dalam safar. Wa sahibtu Abu Bakrin falam yajid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Dan aku bersahabat mendampingi Abu Bakar dalam safar, maka beliau tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat sampai Allah mewafatkannya. Wa sahibtu Umara falam yajid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Dan aku menemani Umar, yang ayahnya sendiri, dalam safar, maka tidak pernah beliau menambah lebih dari 2 rakaat sampai Allah wafatkan dia. Al-hadith. Jadi Nabi Assalam Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma tidak pernah mereka mengerjakan menambah lebih dari 2 rakaat tersebut. Nah, ini tidak melakukan rawatib. Nah, jelas ya. Nah, adapun 2 rakaat sebelum subuh, karena ada dalil dari Aisyah yang mengatakan bahwa Nabi SAW perhatiannya, penjaganya terhadap 2 rakaat sebelum subuh itu lebih daripada yang lainnya, ya. Dan riwayat yang lain Aisyah mengatakan lam yakun yada'uhuma abadan. Al-Bukhari bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya selamanya. Jadi meskipun dalam safar. Baik. Wallahu a'lam. Nah, ini lebih kuat berdasarkan dalil yang telah kita dengar daripada pendapat yang mengatakan bahwa rawatib tetap dikerjakan, sunnahkan dalam syarat. Pendapat ini lemah. Nah, kekhususan yang kedua pada 2 rakaat sebelum subuh, yaitu disunnahkan meringankan sifat kekhususan yang kedua atau yang ketiga, nanti saya bilang ketiga juga, disunnahkan meringankan sifat pelaksanaannya. Dalilnya adalah hadis Aisyah. Ya. Bisa dilihat hadisnya dalam Bulughul Maram. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'atain. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam biasa meringankan 2 rakaat. Allataini qabla salatis subuh. Yang dikerjakannya sebelum salat subuh. Hatta inni la aqul, hatta inni la aqul, sampai-sampai aku mengatakan aqra'a bi ummil kitab. Hal qara'a bi ummil kitab, apakah Nabi membaca ummul kitab Al-Fatihah? Ya, kok cepat begitu salat sunnahnya? Apakah Nabi membaca Al-Fatihah? Berarti cepat sekali ya. Nah, dipercepat, diperingan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, muttafaq alaih. Itu hadisnya ada di Bulughul Maram. Ya, di nomor 362 itu. Nah. Di bab salat tatawwu, kitabus shalah. Nah, jadi dipercepat, diringankan, tetapi tidak meninggalkan yang wajib ya. Bukan terus meninggalkan tumaknina ya dan yang wajib. Ya, tumaknina tetap dijaga, yang wajib tetap dijaga tentunya dikerjakan. Tapi memang dipercepat, diperingan. Nah, termasuk dalam makna ini, dalam membaca surat, dalam membaca surat setelah Al-Fatihah, jangan baca surat yang panjang-panjang. Nah, karena diperingat, sunnahnya adalah membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan Al-Ikhlas di rakaat kedua berdasarkan amalan Nabi alaihi salatu wasallam pada hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Itu juga hadisnya ada di Ulul Maram. Nomor hadis 394. Nah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rakaat al-fajr, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada dua rakaat sebelum salat subuh, qul ya ayyuhal kafirun dari awal sampai akhir, wa qul huwallahu ahad dan qul huwallahu ahad dari awal sampai akhir. Satu surat ya, di pertama Al-Kafirun dan satu surat surat yang kedua Al-Ikhlas, utuh. Nah, hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Dan itu surat itu dua-duanya termasuk surat yang pendek ya. Singkat. Atau ya, membaca ayat ke-136 dari surat Al-Baqarah. Ayat ke-136 dari surat Al-Baqarah. Ya, qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wa al-asbab wa ma utiya Musa wa Isa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu di rakaat pertama. Dan ayat 52 dari surat Ali Imran di rakaat kedua. Ayat ke-50 dari surat Ali Imran di rakaat kedua. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa nattakhidha ba'dana ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallu faqulu ashhadu bi anna muslimun. Naam. Ini berdasarkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim. Jadi terkadang mengamalkan hadis Abu Hurairah, terkadang mengamalkan hadis Ibnu Abbas. Jadi terkadang baca Al-Kafirun, surat Al-Kafirun dan pertama dan Ikhlas dan kedua, terkadang membaca ayat 136 dari Al-Baqarah dan pada rakaat pertama dan ayat 52 dari Ali Imran di rakaat kedua. Terkadang yang ini, terkadang yang itu. Nah, ini termasuk apalagi yang ini tadi. Hadis Ibnu Abbas ini satu ayat saja. Nah, itu singkat, cepat. Nah, termasuk dari kategori memperingan pelaksanaan dua rakaat sebelum subuh. Barakallahu fikum. Nah, tersisa pembahasan mengenai rawatib sholat Jumat. Ya, di hari Jumat, sholat Jumat pengganti sholat luhur. Bagaimana dengan pembahasan rawatibnya? Apakah juga ada rawatibnya? Sekalian, anda sampaikan di sini pembahasannya. Anda lihat di bab al-Jum'ah. Sa'di rahimahullah tidak menyinggung masalah ini. Nah, mungkin momennya tepat digabungkan di sini. Sekalian pembahasan rawatib. Bagaimana dengan rawatib sholat Jumat? Sholat Jumat memiliki rawatib setelahnya. Memiliki sholat sunnah rawatib setelahnya. Dan tidak ada rawatib sebelumnya. Tidak ada rawatib sebelumnya. Dalil sunnah rawatib setelah salat Jumat adalah hadis Ibnu Umar. Rawatib setelah salat Jumat ya. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis muttafaq alaih. Hadisnya sebenarnya telah lewat hadis ini, tetapi ini riwayat versi lain yang menyebutkan tentang dua rakaat yang dikerjakan Nabi setelah sholat Jumat. Yaitu hadis ini hadis sama dengan hadis yang telah lewat ketika Ibnu Umar membeberkan rawatib yang dihafalkan olehnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana yusalli qabla dhuhri rak'atain wa ba'daha rak'atain. Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa salat menjaga ya salat sebelum duhur 2 rakaat dan setelahnya 2 rakaat. Wa ba'da al-maghrib rak'atain fi baitihi, setelah maghrib 2 rakaat di rumahnya. Wa ba'da al-isya'i rak'atain, dan setelah isya 2 rakaat. Ya. Yang kita inginkan dari hadis ini, potongan hadis yang terkait pembahasan kita Jumat, di akhir Ibnu Umar mengatakan apa? Mengatakan wa kana la yusalli ba'da al-jum'ah, wa kana la yusalli ba'da al-jum'ah hatta yansarifa. Dan adalah Nabi alaihi salatu wasalam la yusalli ba'da al-jum'ah, beliau tidak salat setelah salat Jumat. Hatta yansarifa, hatta yansarifa, sampai beliau pulang ke rumahnya. Fayusalli rak'atain, kemudian beliau salat 2 rakaat. Wa fi riwayah, pada riwayat yang lain, fi baitih, salat sunnah 2 rakaat di rumahnya. Ya, ini riwayat muttafaq alaih. Riwayat muslim lainnya semakin memperjelas, kata Ibn Umar, fa'ammal maghrib wal isya, adapun maghrib dan isya, wal jum'ah dan jum'at, kan beliau menukil bahwa Nabi salat 2 rakaat di rumahnya setelah maghrib, 2 rakaat di rumahnya setelah isya, ya 2 rakaat di rumahnya setelah salat Jum'at. Riwayat ini memperjelas bagaimana Ibn Umar tahu. Fa'amal maghrib wal isya wal jum'ah, adapun 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat setelah salat Jum'at. Fasallaitu ma'an nabi, maka aku mengerjakannya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi baitihi, di rumahnya. Jadi Ibnu Umar ada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika mengerjakan itu. Mungkin kira-kira di rumahnya siapa ya? Kira-kira. Yang merupakan mahramnya Ibnu Umar. Istri Nabi yang mahramnya Ibnu Umar siapa? Hafsah. Mungkin ketika di rumahnya Hafsah, gilirannya Hafsah, ya itu kan saudaranya. Mungkin di situ Ibnu Umar ikut masuk rumah dan melihat Nabi mengerjakannya, Ibnu Umar juga mengerjakan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah ini ba'diyah, 2 rakaat ba'diyah setelah salat Jumat. Tetapi permasalahan muncul dan menimbulkan khilaf, perbedaan pendapat dalam masalah ini, ketika datang hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Datang hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza shalla ahadukum al-jum'ata," ya, apabila salah seorang dari kalian telah mengerjakan salat Jum'at, idza shalla ahadukumul jum'ata, apabila salah seorang dari kalian telah mengerjakan salat Jum'at, falyusalli, maka hendaknya dia salat, ba'daha, setelah salat Jum'at, 4 rakaat. 4 rakaat. Jadi hadis Abu Hurairah ini riwayat Muslim, sabda Nabi perintah mengerjakan 4 rakaat sunnah setelah salat Jumat. Di sinilah muncul problem dalam memahami kedua hadis ini. Bagaimana ini? Nabi sendiri salatnya hanya 2 rakaat yang disaksikan oleh Ibnu Umar dikerjakan di rumahnya, bukan di masjid. Jadi dipertegaskan pada riwayat muttafaq alaih bahwa yang disaksikan oleh Ibnu Umar, wa kana la yusalli ba'da al-jum'ah, dan Nabi sallallahu tidak salat setelah salat Jumat di masjid, hatta yang sarifa, sampai beliau pulang ke rumahnya, fayusalli rak'atain fi baiti, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam salat 2 rakaat di rumahnya. Jelas hanya 2 rakaat amalan Nabi Tetapi sabda Nabi memerintahkan agar umatnya mengerjakan 4 rakaat setelah sholat Jumat. Nah, bagaimana ini? Akhirnya muncul beberapa madhab. Singkatnya, wallahu a'lam. Ya. Ana pribadi memilih pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syafhul Mundhir. Yang dipilih Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dan Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syafhul Mundhir, dan pendapat itu dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni sebagai salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Bahwa terkadang 2 rakaat dan terkadang 4 rakaat. Jika kita ingin mengambil pendapat 4 rakaat, rawatib ba'diyah Jumat itu 4 rakaat. Karena Nabi merintahkan 4 rakaat berat Abu Hurairah. Sulit. Betul Nabi merintahkan. Tetapi Nabi sendiri, sholatnya yang disaksikan oleh Ibn Umar, Ibn Umar sholat bersama Nabi, ikut mengerjakan, hanya 2 rakaat. Iya kan? Nah, kita ingin mengambil pendapat yang dipilih Ibn Taymiyah, ya. Jika di masjid 4 rakaat, jika di rumah 2 rakaat. Ini pendapat Ibn Taymiyah. Nah, perintah itu dibawa kepada pelaksananya di masjid. Tetapi di hadis tidak ada pembatasan itu. Perintahnya mutlak. Nah, perintahnya mutlak. Idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'da arba'in. Apabila salah seorang dari kalian telah mengerjakan salat Jumat, hendaknya falyusalli ba'da arba'in, hendaknya mengerjakan setelahnya 4 rakaat. Mutlak. Nabi tidak mengikat itu di masjid atau di rumah. Ya kan? Jadi sulit juga mengambil pendapat Ibnu Taimiyah. Maka Ibnu Utsaimin di sini, kali ini, yang biasanya Ibnu Utsaimin banyak mengambil pendapat Ibnu Taimiyah, tapi kali ini dalam Asy-Syarhul Mumti' Ibnu Utsaimin mengatakan fima adzun, itu pun dzan rajih tadi, ya, karena memang terkadang permasalahan khilaf yang agak sulit itu, terkadang seorang imam sekalipun tidak bisa memastikan, tapi itu dzan rajih. Nah, sudah cukup untuk beramal. Fima adzun, kata beliau, adzun yang saya duga lebih kuat, ya, ini maksudnya, yaitu terkadang 2 rakaat terkadang 4 rakaat. Ya, ini pendapat salah satu dari Imam Ahmad yang dinukil Ibnu Qudamah dan Al-Mughni, dan Ibnu Qudamah juga memilih pendapat itu. Terkadang 2 rakaat terkadang 4 rakaat, baik di rumah maupun di masjid. Nah, terkadang 2 rakaat terkadang 4 rakaat. Nah, jika seorang lagi nasyat, mungkin ya, yakni lagi semangat, 4 rakaat, kadang-kadang mungkin ya, kadang-kadang lelah, ya 2 rakaat. Nabi juga pernah 2 rakaat yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Begitu. Wallahu a'lam. Adapun sunnah rawatib sebelum duhur, sunnah rawatib sebelum Jumat tidak ada. Sunnah rawatib sebelum Jumat tidak ada. Nah, tidak ada. Nanti akan kita bahas lebih lengkap. Nah, pada pertemuan berikutnya. Bagaimana mungkin bisa rawatib sebelum Jumat, salat Jumat? Di masa Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Ya, dan itu lanjut sampai masa Abu Bakar dan masa Umar, juga masa Utsman dan Ali. Radhiyallahu anhum al-khulafa ar-rasidun, masa mantan mereka. Khatib itu kan datang, Nabi alaihi wasallam datang ketika masuk waktu. Setelah matahari bergeser ke arah barat, masuk waktu duhur, waktu Jumat. Khatib datang, Ali datang, naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Muadzin menandangkan adzan. Setelah adzan, masa orang rawatib. Nabi berdiri lagi khutbah. Jadi kapan rawatibnya? Ketika Umar radhiyallahu anhu, setelah pertemuan kota Madinah yang pesat dan semakin melebar perkotaan, dan butuh ada tanbih bagi orang-orang yang sibuk di pasar, sehingga ada satu orang yang ditugasi mengumandangkan azan tanbih, itu sebelum masuk waktu di tengah pasar. Waktu itu belum ada mikrofonnya, pembesar suara belum ada. Jadi memang langsung di tengah pasar. Orang azan untuk mentambi sudah dekat masuk waktu Jumat. Itu belum masuk zawal, belum masuk waktu Jumat. Jadi persiapan mereka itu tidak ketinggalan. Nah, azan kedua itu azan yang satu-satunya azan di masa Nabi Abu Bakar, Umar. Nah, itu tadi ceritanya. Jadi kapan rawatibnya? Rawatib tidak ada. Jelas? Nanti lebih lengkap nanti insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Nah, jadi kan kita lupa panjang. Barakallahu fiikum. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.